Helma. Kommt der Schäfer. Der Schäfer. Mengapa kau tega menyakiti hatiku? Kau pergi bersama dia dan kau meninggalkanku. Mengapa kau tega menyakiti hatiku? Kau pergi bersama dia dan kau meninggalkanku. Sudah terulang kembali, tiada guna lagi kau bersedih. Dulu kau yang nanti cinta suci diriku ini, tak pernah kau hargai cinta ini. Sungguh tega dirimu menyakiti samanya. Perlu kau sadari betapa sakit hatiku ini. Kau bersama dia, sungguh sakit hati ini. Kenapa kau tega menyakiti hatiku? Kau pergi bersama dia dan kau meninggalkanku. Mengapa kau tega menyakiti hatiku? Kau pergi bersama dia dan kau meninggalkanku. Kini kau menyadari tulusnya hati ini. Kau ingin kembali bersamaku lagi. Aku berpikir cara menerimamu lagi, karena diriku ini telah kau khianati. Janjiku ini bukan hanya manis di bibir. Akan ku beri bukti kepadamu kasih. Jangan paksakan aku untuk masalah ini. Beri aku waktu untuk memikirkan semua ini. Kenapa kau tega menyakiti hatiku? Kau pergi bersama dia dan kau meninggalkanku. Mengapa kau tega menyakiti hatiku? Kau pergi bersama dia dan kau